sekarang punya dua free energy nih, free energy air, free energy NaCl. Saat terjadi disosiasi, free energy air sebetulnya naik. Tapi free energy si NaCl turun dengan jauh lebih besar. Maka neto free energy-nya jauh lebih turun. The overall change in free energy thus favors dissolving. Karena itu perubahan delta free energy-nya memilih akan terjadi dissolving secara spontan. Oke. Jadi kalau kita lihat ada hubungan antara bab 6, bab 7, bab 8. Di bab 6 sepintas kita seakan hanya belajar soal entropi, bagaimana mengkuantifikasinya, kemudian efisiensi, bagaimana memperolehnya. Tapi sebetulnya di akhir bab 6 itu ada cerita yang nyempil tentang entropic force. Tapi dia seringkali terlewat. Nanti pas di bab 7 bahas osmotic pressure, baru kita bilang, dibilang sama Nelson, jangan lupa di akhir bab 6 itu ada cerita yang tadi terlewat, mungkin yaitu tentang entropic force, yaitu force yang membuat sesuatu seakan tidak masuk akal. Misalnya kalau di osmotic, kok bisa air malah pindah dari low pressure ke high pressure? Kan seperti nggak masuk akal kan? Tapi kalau kita lihat dari entropinya, entropinya kan naik, alias free energy kan turun, maka sebetulnya jadi masuk akal. Kalau lihat itu free energy-nya, itu yang lebih mudah dipegang daripada high pressure, low pressure, daripada high concentration, low concentration. Free energy-nya masih naik atau turun, itu aja yang dipegang. Nah, sekarang ketika masuk lagi ke bab 8, itu yang masih bisa kita pegang. Ketika ada internal energy naik, turun, kita lihatnya nggak hanya internal energy naik atau turun. Kita lihatnya nggak hanya konsentrasi naik atau turun, tapi kita keseluruhannya free energy-nya naik atau turun. Asalkan free energy-nya naik, maka kita bilang nggak mungkin. Kalau free energy yang turun, itu spontan. Oke, jadi kalau misalnya saya punya spidol, saya lepas, dia spontan akan turun. Kecuali kalau sebagai engineer, saat ini saya lepas, ini saya kaitkan, sambung dengan katrol, ada sambungan, sini ada load. Itu kerjanya engineer kan? Sedemikian sehingga kalau ini saya lepas, dia bukan turun, malah naik. Kok bisa naik? Kan free energy-nya naik. Iya, tapi the whole system free energy-nya turun. Oke. Jadi itu kerjaan kita sebagai engineer membuat magic kan, seakan sesuatu itu free energy yang naik, locally, secara lokal. Tapi sebetulnya secara sistem, ya kita nggak bisa ngakali alam, locally free energy tetap turun. Hanya di bagian ini yang dipertontonkan kan, bagian ini kita simpan kan, benar nggak? Kayak misalnya kalau kita ngangkat air dari kedalaman tanah sampai ke atas, yang kita beritakan kan airnya naik kan? Kita kan nggak bilang caranya gimana kan, pakai pompa. Pompanya mengenerate heat, mengenerate entropi, dan itu sebetulnya lebih rugi daripada air naik. Tapi untuk orang-orang yang tidak bisa mengakses air, mereka nggak peduli. Buat mereka akses ke air itu yang dirasakan. Jadi bagian spidol naik itu yang mereka lihat. Tapi bahwa beban di sini turun itu nggak kelihatan. Kita sebagai engineer melihatnya lebih lebar. Okay? Jadi kalau kita melihat klaim-klaim yang terlihat bombastis, jangan langsung bilang nggak mungkin. Jangan langsung bilang mungkin, kita lihat free energy naik atau turun. Iya kan? Kalau totalnya free energy yang naik, nggak mungkin gitu kan, turunnya di mana? Nah itu bekal yang bisa dilakukan saat menganalisis nanobots di prey misalnya. Ketika ada sesuatu yang katanya spontan, Anda bisa hitung free energy-nya itu komponennya apa aja, naik atau turun, maka dia mungkin atau enggak. Oke? Sekarang saya buka untuk tanya jawab, silakan. 1, 2, 3, 4, 4 dulu. 1, 5 dari 5 kalau ada waktu. Oke, sebentar. Minggu lalu Erlin yang gak sempat nanya kan? Terus saya bilang, silahkan email. Benar gak? Akhirnya gak email kan? Email pak, iya setelah saya email duluan kan? Oke, iya serius, saya email duluan baru dia email. Saya tanya, mau nanya apa gitu loh. Oke, jadi untuk teman-teman yang sekarang gak sempat nanya, gunakan email. Kalau bisa jangan tunggu saya email duluan ya. Email ke saya, jangan malu. Pertanyaan pertama. Karena adanya bisa perubahan state, bukan perubahan mikrostate. kalau menurut saya seperti itu. Tapi nggak tahu itu benar atau enggak, ya, itu kan nggak dari saya aja. Terus yang kedua, saya mau tanya yang masalah pengurangan yang di example yang di awal itu. Iya, yeah. Setelah di order ya. Solution yang ada di status state misalnya seperti itu emang gak sih. Saya setuju sih dengan sama si Bro, tapi saya juga masih bingung dengan itu. Kami masih bingung. Saya coba bantu. Kalau nggak salah, Helmi yang waktu itu cerita atau berpendapat bahwa equilibrium itu bukan satu state. Equilibrium adalah kondisi di mana semua state have the same probability. Oke, okay. Terus nyambung ke yang ditanyakan dulu. Kalau gitu, berarti equilibrium itu belum tentu hanya satu state. Berarti bisa state lain itu tetap equilibrium, gitu ya. Jadi kita harus garis bawahi dulu yang dengan tepat dikatakan. Oh, equilibrium itu bukan hanya satu kondisi, tapi equilibrium itu adalah situasi di mana semua kondisi sama besar kemungkinannya. Misalnya kalau saya punya katakanlah chamber seperti ini gas ideal, oke. Okay? Terus di sini ada banyak molekul. Kalau saya punya 1 2 3 4 5 6 7 molekul, state-nya seperti ini. Kemudian pada kondisi yang berikutnya, state-nya berubah. Terus katakanlah jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini sama-sama equilibrium. Walaupun dari luar kelihatannya makronya enggak gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan yang lebih ekstrim, misalnya apa yang terjadi kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semuanya di pojok. Nah, ini kan kemungkinannya lebih kecil dibandingkan di sini ya. Maka ini belum equilibrium. Sederhananya kan seperti itu. Nah, ketika sudah sampai equilibrium, equilibrium ini bukan satu state, tapi kondisi di mana semua state yang mungkin sama mungkinnya. Nah, terus apakah artinya kalau saat equilibrium terus ada perpindahan dari satu state ke state lain, maka nggak ada efeknya, gitu kan? Nah, sekarang kita lihat, kalau kita lihat di biological question, seperti yang dengan tepat dirujuk, kan awalnya kita membahas sistem makroskopik, pressure, temperature, concentration. Artinya kalau kita punya dua buah chamber, pressure-nya sudah sama, temperature-nya sama, concentration-nya sama, secara makro harusnya nggak ada apa-apa lagi yang terjadi. Tapi ketika kita punya molecular machine, maka dia tidak mengakses semua state itu, karena molecular machine itu kan kecil. Maka dia hanya mengakses beberapa microstate. Jadi si makro system itu punya banyak microstate. Tapi satu molecular machine itu nggak bisa mengakses semua microstate. Dia hanya bisa mengakses apa yang di dekatnya saja. Jadi bayangkan kalau misalnya ini sudah dikatakan well-mixed solution, tapi ini secara makro well-mixed solution. Secara nano, kalau saya punya molecular machine katakanlah di sini, maka dia tetap merasakan gradien. Gradien apa? Yang paling terasa itu gradien mu, konsentrasi sama ikatan energi ikatnya. Oke, okay. Jadi kalau misalnya secara makro kita lihat sudah well mixed, belum tentu di skala nano state-nya itu sudah sama probable gitu. Oke, okay. Jadi kalau dilihat dari sini, oke, ini sudah sama probability-nya. Tapi kalau kita zoomin, ternyata tetap ada gradient. Kalau ada gradient, berarti belum sama probable, belum equilibrium. Dan itu sebetulnya diandalkan oleh para nanotechnology engineer. Apa-apa yang sudah tidak bisa dipakai di skala makro, bisa dipakai di skala nano. Apa-apa yang tidak terlihat gradiennya di skala makro, ternyata muncul lagi gradiennya di skala nano. Terus kita bisa meng-counter lagi, tapi gradiennya kecil kok. Iya, tapi mesin saya kecil juga. Jadi gradien yang kecil untuk mesin yang kecil itu signifikan gitu. Oke? Jadi mudah-mudahan sekarang tidak ada perbenturan. Dua-duanya betul bahwa ketika equilibrium punya banyak state sama-sama probable, tapi ketika kita zoom in, maka pada skala nano, state yang bisa diakses oleh si molecular machine tidak semua sama probabilitasnya, maka dia belum equilibrium. Oke. Okay. Terus yang kedua, tadi ada dugaan kenapa kok ada tanda negatif gitu ya. Terus apakah itu artinya berlawanan? Secara kualitatif ceritanya mirip seperti cerita bab lalu saat kita punya delta pressure sama delta concentration. Ada flow akibat delta pressure dari high pressure ke low pressure. Tapi juga ada flow akibat delta concentration, kali ini justru dari low concentration ke high concentration, arahnya berlawanan. Oke ya. Nah, kalau di sini kita punya dua komponen. Ada satu komponen yang selama ini tidak diikutkan yaitu epsilon. Terus ada komponen lain yang selama ini sudah diceritakan yaitu concentration. Nah, ketika concentration-nya itu semakin tinggi, maka dia semakin punya free energy. Oke. Sedangkan si epsilon ini dalam keadaan tidak ada reaksi kimia, dia tidak dirilis, tidak dimasukkan dalam cerita. Nah, ketika dia dirilis, baru nanti ada efeknya gitu kan. Nah di sini maka spekulasinya adalah mungkin epsilon ini akan berlawanan dengan sisa-sisa yang lain, salah satunya adalah konsentrasi. Oke. Kemudian poin yang ketiga adalah Oke, terus apakah mu-nya sama untuk setiap reaksi? Oke. Di halaman 267 dikatakan tadi ada prinsip Le Chatelier. Kemudian kalau ada satu buah reaksi yang punya laju sangat singkat, maka kita bisa breakdown dia menjadi beberapa subreaksi. Oke. Nah, apakah mu di setiap reaksi sama atau tidak? Sederhananya, kalau dua reaksi ini berurutan, maka sama. Kalau ada dua reaksi yang tidak berurutan, belum tentu sama. Misalnya apa? Katakanlah ada satu reaksi yang cepat, tapi kita bisa breakdown jadi katakanlah tiga reaksi. Misalnya tiga reaksi, supaya banyak ya. Terus di reaksi pertama, ada satu spesies yang berubah dari tiga ada menjadi ada, katakanlah gitu. Di reaksi pertama, spesies ini tadinya nggak ada, terus dia jadi ada. Terus di reaksi kedua, dia dari ada berubah lagi jadi nggak ada, tapi dengan berubah ke bentuk yang lain, nggak sama dengan di reaksi pertama. Nah, karena ini reaksinya langsung bersambung, maka mu-nya sama. Karena ceritanya kan langsung diteruskan. Tapi kalau misalnya ada tiga reaksi, di mana kita membandingkan mu bukan antara 1 sama 2, bukan 2 sama 3, tapi 1 sama 3, dan jenis molekul yang sama, apakah mu-nya sama? Belum tentu. Jadi sama kayak gini deh, ketika kita ingin melihat bagaimana gerakan sebuah benda, maka kita akan memotretnya, kita akan merekamnya. Katakanlah tangan saya, kalau tangan saya berosilasi seperti ini, terus kita lihat, maka ya kelihatan osilasinya. Tapi kalau kita foto setiap 1 jam sekali, katakanlah time resolusinya terlalu kecil, maka kita nggak tahu apa yang terjadi di tengahnya. Tapi kalau kita foto setiap 30 detik, kayak kamera, 30 frame per second, maka akan kelihatan detail sekali. Nah, ini kan masalahnya seperti itu kan, ada gerakan yang sangat cepat, reaction rate-nya sangat singkat, maka harus kita snapshot dengan detail. Maka kita breakdown jadi banyak reaksi, masing-masing reaksinya cepat, antara 1, 2, 3, 4. Nah, itu kayak kita punya serangkaian foto, snapshot, foto 1, 2, 3, 4, 5. Antara foto 1 dan foto 2, keadaan benda yang ada di foto 1 dan muncul lagi di foto 2 itu bisa kita asumsikan masih sama, karena cukup dekat. Tapi antara foto 1 sama foto ke-4, foto ke-7 itu sudah nggak bisa kita asumsikan sama. Maka mu-nya, kalau balik ke cerita tadi, nggak bisa kita yakini bahwa nilainya sama. Tapi itu untuk reaksi yang apa ya? Sequential yang mana ini kesini atau kesini? Kalau yeah. Misalnya kita bisa di ruangan ya, di udara apa ya? Di udara ini kan ada oksigen. Yeah. Sementara oksigen itu bisa digunakan untuk misalnya untuk tadi waktu bisa digunakan untuk menuju kedua. Dan pada saat yang bersamaan terjadi reaksi itu semua itu apakah ada bagian oksigen ini dipakai untuk ini, dipakai untuk ini, kenapa itu sama dengan yang dipakai ini? Oh, misalnya oksigen, dia bisa digunakan untuk beberapa jenis reaksi bersamaan, beberapa reaksi berbeda secara bersamaan. Apakah mu-nya sama atau enggak? Sederhananya, secara kualitatif, karena mu dinyatakan hanya oleh energi ikat dan konsentrasi, maka kalau kita bicara oksigen di satu titik, di satu space tertentu, konsentrasinya ya tetap, energi ikatnya tetap di situ kan. Saat dia bisa mengalami dua reaksi, maka mu-nya ya sama. Kalau dua reaksi berbeda ya, bukan sekuensial, maka mu-nya sama. Tapi ketika kita bahas apakah nanti efeknya ke delta G-nya sama atau enggak, karena itu menentukan free energy yang turun atau naik kan, maka kita lihat reaksinya itu membutuhkan berapa oksigen. Misalnya kalau di sini kan 2H2, 1O2. Maka di sini juga ada koefisien 2H2O, 2H2, 1O2. Maka saat bicara delta G, mu-nya itu tunggalnya sama, tapi saat bicara delta G kita harus butuh berapa dikali 1, dikali 2, tergantung reaksi kimianya. Ketika ada oksigen sekian di satu ruangan, yeah. Di dalam reaksi, apakah nggak rebutan pakai oksigen itu? Gitu? Nggak rebutan pakai oksigen itu. Jadi karena ada beberapa reaksi bersamaan. Iya, apakah nggak rebutan? Kan berarti perbedaannya sudah bukan lagi ketika dia cuma satu reaksi kedua, gitu. Oke, okay. Secara paralel beberapa. beberapa reaksi sama-sama menggunakan resource yang sama. Ya kalau seperti itu maka akan ada kompetisi, betul. Dan mu-nya jadi harus dibagi. Tapi kalau kita bicaranya micro state, maka sebetulnya nggak harus rebutan lagi. Karena reaksinya kan berada pada space yang terpisah. Masing-masing space punya mu O2 yang berbeda-beda. Maka ya kompetisinya secara lokal akhirnya, kita nggak bicara makro lagi. Sekarang yang tadi mau tanya, tolong angkat tangan dulu. 1, 2, 3, 4. Email saya ya. Ya, jangan nunggu minggu depan baru email, serius. Ya, email saya. Walaupun saya tetap hanya akan memeriksa email saat jam kerja, tidak di rumah, tidak weekend, tapi tetap akan saya balas. Oke? Minggu depan, saya minta kalian mengeluarkan semua kemampuan untuk membantu kawan kita yang akan maju ke depan. Support dia dengan pertanyaan setajam mungkin. Bantu agar kesimpulan di akhir kuliah menjadi sebaik mungkin. Oke? Sampai ketemu minggu depan.